Berjuta bisik angin berlalu di antara celah hutan. Burung-burung berkicau merdu mendendangkan keindahan. Sinar mentari datang menjelang, awan gelaputlah sirna. Di balik hijau bukit di sana, kehidupan kian gersang. Suasana mempesona, ketemukan jauh di sana. Takkan ku alami dalam hidup ini. Suasana mempesona, ketemukan jauh di sana. Takkan ku alami dalam hidup ini. Setiap insan merindukan jumpa dalam kedamaian, namun hidup terjerat fana. Hati resah semua suasana. Dalam kegersangan dunia ini, ku cari kepingan hati. Indahkan sisa-sisa lestari ke dalam karya citra diri. Suasana mempesona, kutemukan jauh di sana. Takkan ku alami dalam hidup ini. Suasana mempesona, kutemukan jauh di sana. Takkan ku alami dalam hidup ini. Dalam hidup nanti.